Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, alhamdulillah di malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan durus pelajaran-pelajaran kita seperti yang terjadwal. Dan malam hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Fiqh Muyassar. Terakhir masalah yang kita bahas, kita masuk pada bab yang ke-13 dari kitab Al-Mu'amalat. Tentang Asy-Syuf'ah wal-Jiwar. Atau sedikit kita mengulang, murajaah apa yang pernah kita ambil dari bab ini. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala al-bab al-13 al-syuf'atu wal-jiwar wa fihi iddatu masail. Bab tentang syuf'ah dan jiwar, apa itu syuf'ah dan apa itu jiwar, akan beliau sebutkan definisinya setelah ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama dari bab ini, fi ma'naha wa adillatu masyru'iyyatiha. Fi ma'naha wa adillatu masyru'iyyatiha, tentang makna asy-syuf'ah dan makna al-jiwar serta dalil tentang syariatnya atau tentang syuf'ah. Al-jiwar akan beliau bahas pada masalah yang berikutnya. Fi ma'naha yani fi ma'na asy-syuf'ah, makna tentang syuf'ah dan dalil tentang syariat asy-syuf'ah. Asy-syuf'ah dari kata asy-syaf'u yang artinya genap, lawan daripada al-witr. Al-witr ganjil, adapun asy-syuf'ah genap. Makna, adapun maknanya, al-awwal yang pertama tentang maknanya, asy-syuf'atu hiya istihqaqu asy-syariku intiza'u hissati syarikihi. Istihqaq asy-syarik intiza'u hissati syarikih. Syuf'ah itu adalah istihqaq asy-syarik, orang yang berserikat berhak, memiliki hak, intiza'u hissati syarikih, untuk mengambil bagian rekan serikatnya. Mimman taqalat ilaihi bi'iwadin mali, yang sudah berpindah kepemilikannya kepada pihak ketiga dengan harta imbalan, yakni dengan cara jual beli. Ini gambarannya, ada dua orang berserikat dalam suatu kepemilikan tanah atau rumah, properti. Barang ini pemiliknya adalah dua orang berserikat dalam barang tersebut. Apa itu asy-syuf'ah? Apa itu hak syuf'ah? Hak syuf'ah adalah, beliau jelaskan di sini, rekan sesama serikat itu punya hak untuk mencabut jual beli yang dilakukan oleh rekan serikatnya kepada orang lain, kepada orang ketiga. Ada orang berserikat dalam sebidang tanah. Sebagiannya memiliki setengah, sebagian lagi memiliki setengahnya. Maka temannya ini, teman serikatnya, rekan serikatnya ingin menjual tanahnya kepada orang lain. Dijuallah tanah tersebut kepada orang lain. Maka rekan serikat yang pertama tahu bahwa orang ini menjual kepada orang lain. Maka rekan yang pertama ini punya hak untuk mencabut jual beli tersebut. Dan dia lebih berhak untuk mengambil bagian rekannya yang serikat itu. Maka dia mengatakan kepada pembeli ketiga ini, atau kepada serikatnya yang baru, kamu orang asing, saya adalah rekan serikat dia, saya lebih berhak untuk mengambil bagian dia, saya masukkan kepada bagian saya, dan ini uang yang kamu beli, saya kembalikan, dan tanah itu sekarang menjadi hak milik saya. Ini maksud syufa'ah. Kita ulang definisinya, istihqaqu syarik intiza'u hissati syarikih. Orang yang berserikat atau rekan yang berserikat itu punya hak untuk mencabut, mengambil bagian rekan serikat yang sudah dijual. Mimman taqalat ilaihi bi'iwadin mali, dengan cara dia menjual, yakni dengan harta imbalan. Maksudnya berbeda masalahnya jika rekan serikatnya itu memberi, bukan menjual kepada orang lain. Ini tidak ada hak syufa'ah. Atau dia wakafkan, dia hibahkan. Nanti akan ada pembahasannya. Jadi yang ada hak syufa'ah itu kapan? Ketika dia menjualnya kepada orang ketiga. Maka rekan serikatnya itu punya hak untuk mengambil bagian rekannya itu untuk dia. Qala wasumiyat bidzalik, dinamakan syufa'ah dengan syufa'ah, li'anna sahibaha dhammal mabi'u ila milkihi, dikarenakan pemiliknya dhammal mabi'u, memasukkan barang yang dijual kepada kepemilikannya, fasara syuf'an, maka menjadi genap kepemilikan dia, ba'da an kana nasibuhu munfaridan, yang sebelumnya bagian dia itu hanya ganjil, satu. Barang ini, fulan punya satu bagian dan fulan punya satu bagian. Sama-sama punya satu bagian. Fulan punya satu bagian, berserikat. Punya sekian persen, sepertiga atau setengah. Dan fulan punya bagian yang lain. Maka dinamakan dengan syufa'ah, kedua bagian itu menjadi milik satu orang. Jadi menjadi genap. Kepemilikan dia sekarang genap. Punya dua bagian itu semua dimasukkan menjadi kepemilikan dia. Asalnya ganjil satu-satu. Asalnya ini punya bagiannya satu sendiri. Yang satu punya bagiannya satu sendiri. Masing-masing punya satu bagian. Dan ketika dia punya hak syufa'ah, berarti dia punya dua bagian. Dua bagian itu menjadi milik dia. Ini sebab dinamakannya syufa'ah. Dari kata genap, yakni menjadikan sesuatu yang ganjil itu genap menjadi dua. Waqila, ada yang mengatakan lagi definisi syufa'ah adalah haqqu tamallukin qahri yathbutu li syarikil qadimi 'ala syarikil hadith bisabab syirkah, adalah hak milik qahri secara paksa. Yathbutu lisyarikil qadim, yang dimiliki oleh rekan lama, rekan serikat yang lama, ala syarikil hadis, terhadap rekan serikat yang baru. Bisa babi syarikah, disebabkan perserikatan. Lidafa'id barar, untuk mencegah terjadinya barar terhadap rekan sesama serikat. Jadi hak milik, jadi syufa itu asalnya sesuatu yang sudah dijual, sudah beralih kepemilikannya dengan jual beli, maka baru dia punya hak syufa, baru dia punya hak syufa di situ. Jadi syufa itu terjadi ketika barang itu telah terjual, telah berpindah kepemilikannya dengan cara jual beli kepada pihak ketiga, maka dia punya hak syufa. Jadi serikat yang lama punya hak untuk mencabut dan menggugurkan, membatalkan transaksi jual beli tersebut terhadap serikat yang baru. Dikarenakan dia orang yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian itu daripada yang lain. Ini tujuannya apa? Syariat menentukan yang seperti ini untuk mencegah terjadinya dharar. Untuk mencegah terjadinya madarat. Ini makna asy-syufa'. Atsani, poin yang kedua, adillatu masyru'iyyatiha. Dalil tentang syariat syufa'ah ini. Al-aslu fiha hadits Jabir, asal dari permasalahan asy-syufa'ah adalah hadits Jabir radhiyallahu anhu. Qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyufa'ah fi kulli ma lam yuqsam. Rasul alaihi salatu wasallam beliau memutuskan perkara dengan cara syufa'ah, dengan cara asy-syufa'ah fi kulli ma lam yuqsam, dalam perkara atau dalam pada barang yang belum dibagi, pada barang yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hudud, apabila sudah ada pembagiannya, sudah dikasih batasan-batasan bagiannya, wa surrifatit turuq, dan sudah dibedakan jalannya, fala syufa'ata, maka tidak ada lagi hak syufa'ah di situ. Maksudnya apa? Si Rasul di sini berhukum dengan syufa'ah pada perkara apa saja yang belum dibagi. Pada perkara yang belum dibagi. Berserikat dalam satu bidang tanah atau berserikat dalam satu rumah. Dan belum ada pembagian. Fulan punya sekian meter dari tanah ini. Belum dibagi, belum ada pembagian. Masih satu serikat, masih satu kesatuan. Dia punya bagian tapi belum dibagi dan dikasih batas. Belum dikasih batas. Nah, di sini kalau belum ada batasnya, di sini dia punya hak syufa'ah. Apabila temannya ingin menjual, maka dia lebih berhak untuk mengambil bagian tersebut. Fa idza waqa'atil hudud, apabila sudah dikasih batas, dikasih patok, dikasih pagar tanahnya misalnya, dikasih tembok, tanah warisan, berserikat, dua saudara berserikat dalam satu tanah warisan. Asalnya mereka punya hak syufa'ah selama belum dibagi, selama belum dibagi. Kalau sudah dibagi, saudara ini mendapat sekian meter, dikasih batas pagar. Wa surrifat at-turuq, dan sudah dibedakan jalannya, jalan masuk ke tanah itu dibedakan, tidak dari satu jalur. Di sana dibuat jalan, sini buat jalan untuk masuk ke tanah yang sini. Sudah dibedakan, fala syufa'ah, maka di sini tidak ada hak syufa'ah lagi. Dia kalau mau jual ya sudah. Tidak perlu. Yang rekan serikatnya tidak punya hak untuk mengambil bagian-bagian dia. Tidak berhak mengambil bagian dia. Kenapa? Karena sudah dibagi. Nanti akan dirinci tentang hukum-hukum terkait syufa'ah ini. Intinya di Rasulullah SAW memutuskan segala perkara yang belum dibagi dengan cara syufa'ah, dengan cara asy-syufa'ah. Maka yang menunjukkan bahwa syufa'ah itu adalah termasuk syariat dan merupakan penetapan yang diputuskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa fi riwayatin ukhra, dan juga dalam riwayat yang lain, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyufa'ah fi kulli syirkatin. Rasul memutuskan dengan cara syufa'ah, dengan cara syufa'ah, yaitu rekan serikat mengambil hak bagian yang sudah dijual kepada orang lain. Fi kulli syarikah, dalam seluruh perserikatan, lam tuqsam raba'atin aw ha'itin, yang belum dibagi baik itu tanah maupun kebun. La yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dhina syarikahu. Disini belum menjelaskan dalam hadis ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, la yahillu lah, tidak halal bagi rekan serikat, an yabi' untuk menjual bagian dia, hatta yu'dhina syarikah, sampai dia memberitahu terlebih dahulu kepada rekannya. Demikianlah adab seorang yang berserikat. Tidak halal bagi dia menjual kepada orang lain sampai dia meminta izin, memberitahu terlebih dahulu kepada rekannya. Fa in syaa tarak. Atau di sini ada yang gugur, asalnya fa in syaa akhad wa in syaa tarak. Fa in syaa akhad, lengkapan hadis ini. Fa in syaa tarak, jika rekannya itu punya keinginan untuk mengambil, maka dia paling berhak untuk mengambil bagian yang akan dijual tersebut. Dengan cara kita menjual ke dia. Wa in syaa tarak, dan jika dia tidak berkeinginan untuk mengambil, maka dia tidak mengambilnya dan boleh bagi dia untuk menjual kepada pihak yang lain, pihak ketiga. Fa idza ba'a wa lam yu'dhinhu fa huwa ahaqqu bihi. apabila rekan serikat itu menjual bagiannya dan tidak meminta izin, dan dia belum meminta izin kepada rekan serikatnya, fahuwa ahaqqu bih, maka rekan serikatnya tersebut lebih berhak terhadap bagian yang dia jual itu. Wa anhu, dan juga dari Nabi alaihi salatu wasallam qala, jarud dari ahaqqu biddar, tetangga rumah itu lebih berhak atas rumah, yakni tetangga yang berserikat. Ini maksud jarud dar, yakni tetangga rumah yang berserikat. Adapun tetangga hanya sekedar tetangga, maka tidak. Ini maksud tetangga yang punya hak syufah itu adalah tetangga yang punya serikat dalam kepemilikan. Dia berhak atas rumah daripada orang lain. Maka hadis-hadis ini sangat jelas kepada kita tentang syariat asy-syufah, dan juga Rasulullah SAW beliau memutuskan tentang syufah ini. Qala, wa qad ajma'a al-ulama ala itsbati haqqi syuf'ati lisy-syarik, dan juga sepakat para ulama tentang penetapan hak syuf'ah ini untuk rekan serikat. Pada alladhi lam yuqasamu fima bi'a min ardin aw darin aw ha'itin. Hak syuf'ah itu berlaku dan tetap untuk rekan serikat pada harta yang belum dibagi fima bi'a min ard, yang telah terjual dari tanah, audar atau rumah, au haid atau kebun. Fatabayyana min dhalik, maka dengan ini jelas thubut masyru'iyyati syuf'ah bisunnati wal ijma'. Jelasnya tentang penetapan syuf'ah itu secara syariat berdasarkan hadis dari sunnah dan perbuatan Nabi SAW, dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, para ulama sepakat bahwa syufa itu adalah hak yang sabit, yang dimiliki oleh rekan serikat pada harta yang belum dibagi. Itulah definisi dan dalil tentang asy-syufa. Lalu masalah tsaniyah, masalah yang berikutnya tentang hukum-hukum asy-syufa. Al-ahkamul muta'alliqatu bisyufa, hukum terkait tentang syuf'ah. Al-awwal, yang pertama, la yajuzu lisyariki an yabi'a nasibahu hatta yu'dhina wa ya'ridha ala syarikihi. Tidak boleh bagi rekan serikat untuk menjual bagiannya hatta yu'dhin, sampai dia memberitahu, wa ya'rid, dan menawarkan bagian tersebut, ala syarikih, kepada rekan serikatnya. Ini yang wajib berdasarkan hadis Nabi SAW yang tadi kita baca, la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dhina syarikahu. Tidak halal bagi dia untuk menjual sampai dia terlebih dahulu memberitahu dan minta izin kepada rekannya. Maka tidak boleh rekan serikat menjual bagiannya tanpa izin dan pengetahuan rekan serikatnya. Jika terjadi fa'in ba'a, jika terjadi penjualan, walam yu'dhinhu, sedangkan rekan serikatnya tidak mengetahui dan tidak mengizinkannya, fahuwa ahaqqu bih, maka dia lebih berhak terhadap bagian tersebut. Maka dia lebih berhak terhadap bagian tersebut. Nah, jika tidak mendapat izin, maka dia lebih berhak untuk mendapat bagiannya. Dan dia yang membelinya. Dan dia yang harus membelinya. Namun, apabila di awal kali dia memberikan izin, rekan serikat ini memberikan izin untuk dijual. Ya, jual lah, saya tidak butuh. Namun di kemudian hari, sekian tahun berlalu, tiba-tiba dia berubah pikiran, ingin mengambil bagian kawannya yang dahulu sudah dijual atas izin dari dia. Apakah orang ini masih memiliki hak syufah? Dia ingin menarik lagi, ingin membeli bagian rekannya yang dahulu, padahal dia sudah memberikan izin untuk dijual kepada orang lain. tapi dia berubah pikiran untuk membelinya lagi, untuk mengambil. Terdapat khilaf di antara para ulama, pendapat jumhurul ulama, jumhur berpendapat bahwa syuf'ah, hak syuf'ah itu masih ada pada dia. Hak syuf'ah masih ada pada dia. Jadi dia masih berhak untuk mengambil lagi, untuk membeli bagian rekan serikatnya yang dahulu, yang dia izinkan untuk dijual. Ini pendapat jumhur al-ulama. Kecuali apabila terjadi darar, kecuali jika terjadi darar terhadap rekan serikat yang baru, maka di sini tidak boleh. Namun di sana ada pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini juga kuat, pendapat yang kuat, bahwa apabila sudah mendapat izin untuk dijual dan dia mengizinkannya, rekan serikat ini mengizinkan untuk dijual bagian saudaranya itu, bagian temannya, maka dia gugur. Dia sudah tidak punya hak syufah lagi. Gugur bagi dia hak syufah lagi. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda tadi dalam hadis yang kita baca, فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. Apabila rekan serikat itu menjual dan tidak meminta izin dan belum diizinkan oleh rekan serikatnya, maka dia yang paling berhak. Dia, maksudnya dia punya hak syufah. Rasul mengatakan di sini, jika rekannya itu menjual dan dia tidak mengizinkan, rekannya menjual sedangkan dia tidak mengizinkan, maka orang tersebut punya hak syufah, lebih berhak terhadap barang itu. Di sini ada kata al-idhn, menunjukkan bahwa mu'tabar, izin itu harus terpenuhi. Sehingga dipahami dari hadis ini, apabila sudah mendapat izin, maka dia tidak punya hak syufah. Jadi hadis ini menjelaskan, jika dia menjual tanpa seizinnya, maka dia punya hak syufah. Berarti sebaliknya, kalau dia menjualnya dengan seizinnya, berarti dia tidak punya hak syufah. Ini juga pendapat yang kuat, dan ini pendapat yang Allahu a'lam mungkin lebih kuat. Juga dalam rangka untuk mencegah darar terhadap rekan serikat yang baru atau terhadap pihak ketiga. Kalau mendapat jumhur, maka mereka mengatakan bahwa syufah itu masih tetap ada pada rekan serikatnya, sekalipun dia sudah mengizinkan, tetapi dia masih punya hak untuk meminta lagi di kemudian hari jika dia menginginkan. Mau pendapat yang sesuai dengan hadis, maka hadis tadi Rasul mengatakan dipersyaratkan izin. Jika ada izin, jika tidak ada izin maka dia berhak. Artinya lawan daripada itu, jika sudah mendapat izin maka dia tidak punya hak, maka gugur hak dia. Atsani, poin yang kedua tentang hukum asy-syuf'ah. لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار. لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار. Tidak ada hak syuf'ah في غير الأرض والعقار. Selain atau kecuali pada tanah dan al-aqar, properti. Jadi barang yang menetap. Jadi syufah itu hanya berlaku untuk barang yang tetap, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa dipindahkan. Seperti apa properti? Tanah, rumah, tidak bisa bergerak. Barang yang tetap, ini disebut al-aqar. Al-asya' tsabitah. Nama al-aqar, yakni properti. Ini pendapat jumhur ulama, berpendapat bahwa syufah itu hanya berlaku pada barang yang sifatnya tetap. Yang sifatnya tetap dan tidak bisa bergerak. wal aqari kal mankulat min al amti'ati wal hayawan wa nahwu dzalik. Nama tahu al-ard, yakni tanah dan yang semisalnya, maksudnya pada benda-benda yang tetap dan tidak bisa bergerak. Adapun benda-benda yang al-mangkulat, kal-mangkulat, seperti benda-benda yang bisa dipindah, yang bisa bergerak. Minal amti'ah, seperti barang perabot, hayawan dan hewan, dan yang semisalnya dari jenis barang yang bisa dipindahkan, al-mangkulat. Maka di sini pendapat jumhur mengatakan bahwa tidak ada syufah di situ. Tidak ada syufah di situ. Jadi jumhur berpendapat bahwa syufah itu hanya berlaku pada al-aqar, barang yang tetap, tidak bisa berpindah. Seperti tanah, kebun, dan yang semisalnya. Adapun benda yang bisa berpindah, mobil, atau hewan, pedang, dan yang semisalnya, maka di sini pendapat jumhur mengatakan tidak punya hak syufah. Rekan serikat tidak punya hak syufah. Ini pendapat yang pertama. Dan di sana ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa syufah itu juga berlaku. Asyufah juga berlaku pada barang yang bisa berpindah, yang bisa bergerak. Sebagaimana berlaku pada barang yang tetap, maka dia berlaku juga pada barang yang bisa bergerak. Apa dalilnya? Hadis yang tadi kita baca. Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyufah fi kulli ma lam yuqsam. Nabi alaihi wasallam menetapkan hukum syufah fi kulli, pada seluruh barang yang belum dibagi. Maka lafaz al-kul di sini, pendapat ini mengatakan lafaz al-kul itu umum. Lafaznya am, umum, mencakup semua barang. Mencakup semua barang, baik itu barang yang tetap atau yang tidak. Barang yang bisa dipindahkan atau yang tidak bisa dipindahkan. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tahawi, Rasul bersabda, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'ala syuf'ata fi kulli syai'. Rasul memutuskan suatu perkara dengan asyuf'ah pada seluruh perkara. Pada seluruh perkara yang terdapat serikat padanya. Maka di sini menunjukkan bahwa al-kul, lafaz al-kul kulli syai', menunjukkan umum. Mencakup semua barang. Mencakup semua barang. Ini yang pertama, dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Dalil yang menguatkan pendapat yang kedua ini, yaitu dari sisi sebab hukum. Dari sisi sebab hukum. Syufa'ah, secara asal, syufa'ah itu disyariatkan dalam Islam. Sebab hukumnya adalah untuk mengangkat darar. Untuk menghindari terjadinya mafsadah terhadap rekan serikat. Sehingga syariat Islam menetapkan hak syufa'ah. Jadi hak syufa' ini apa sebab hukumnya disyariatkan dalam agama Islam? Dalam rangka untuk mencegah madarat. Maka madarat itu terjadi pada barang yang tetap maupun barang yang bergerak. Selama itu barang yang berserikat, maka di sana pasti ada madarat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa madarat yang terjadi pada barang yang bisa bergerak itu lebih besar daripada madarat yang akan terjadi pada barang yang tetap sifatnya. Kenapa? Karena barang yang tetap itu ada jalan keluar. Seseorang punya tanah, barang yang tetap, properti, tanah atau punya rumah, berserikat dengan saudaranya. Dia tidak senang punya teman serikat, temannya ini. Sesama serikat tidak cocok, misalnya. Akhirnya ingin menjual, tapi bukan untuk dia, bukan untuk dia ingin menjual kepada orang lain, bukan kepada orang teman serikatnya. Maka ada caranya. Rasul mengatakan, apabila sudah dikasih pembatas, sudah dikasih jalan yang berbeda, maka temannya tidak punya hak syufah lagi. Caranya bagaimana? Tinggal dibagi. Buat jalan yang lain, untuk masuk ke tanahmu itu pakai jalan yang lain, kemudian kasih pagar, dengan itu kamu boleh menjual kepada orang lain. Selesai masalah. Jadi pada hak syufah, pada barang yang tetap, itu Rasul AS beliau memberikan solusi. Jika seorang ingin agar rekan serikatnya itu tidak mendapat hak syufah milik dia, maka caranya bagaimana? Buat batas. Dikasih pembagian. Dibagi. Dengan cara kita bagi, maka boleh bebas kita menjual kepada orang lain dan dia tidak punya hak syufah. Misalnya rumah, 2 kamar, kita kasih saluran listrik sendiri, kita kasih air sendiri, kita kasih pintu sendiri. Misalnya rumah ini berserikat antara 2 orang. Dia ingin menjual bagiannya. Caranya bagaimana? Buat pembatas. Kasih tembok dalam kamar itu, pintunya sendiri, semuanya sendiri. Jangan digabung dengan yang lainnya, dengan teman serikatnya. Dengan itu kalau kita jual boleh, dia tidak punya hak syufah. Ini solusi dan jalan keluar apabila kita ingin menjual kepada orang lain dan saudara kita tidak punya hak syufah di situ. Nah, ini pada barang yang tetap itu ada solusinya. Adapun pada barang yang tidak bisa dibagi, seperti ya, misalnya warisan mobil atau pedang, ini serikat semua punya hak syufah, semua punya hak, punya kepemilikan di sini. Misalnya dalam mobil misalnya berpindah-pindah, semua punya kepemilikan. 2 saudara ini punya, sama-sama punya hak pada kepemilikan mobil ini. Maka menurut pendapat jumhur, pada barang yang berpindah tidak ada hak syufah. Sehingga kalau temannya menjual kepada orang lain bagian dia dari mobil ini, misalnya bagian mobil ini seharga 100, bagian dia 100, maka bagian dia jual kepada orang lain, pendapat jumhur mengatakan teman serikatnya tidak punya hak untuk mengambil bagian yang sudah dijual tersebut. Temannya tidak punya hak untuk mengambil bagian yang sudah dijual tersebut. Kenapa? Karena barang ini bukan barang yang tetap. Ini bukan barang yang tetap. Ini barang yang bergerak, yang bisa berpindah. Maka di sini terdapat mafsadah, terdapat madarat terhadap rekan serikatnya. Di sini terdapat madarat terhadap rekan serikatnya. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat, yang rajih, wallah alam, bahwa hak syufah itu berlaku pada seluruh barang, baik itu barang yang tetap maupun yang bergerak. Karena sama-sama terdapat sebab hukumnya. Sama-sama terdapat sebab hukumnya. Jika kita katakan dalam hak syufah pada tanah, itu syariat menetapkan supaya untuk mencegah madarat, maka demikian juga dalam barang yang lain itu terdapat madarat jika kita tidak menetapkan hak syufah padanya. Jika kita tidak menetapkan hak syufah padanya, maka terdapat madarat dan tidak ada solusi dan jalan keluar bagi orang ini. Mobil tidak bisa, tidak mungkin dibagi, dibelah, atau pedang tidak mungkin dipotong. Tidak mungkin, sehingga enggak ada jalan keluar kecuali hak syufah, kecuali hak syufah. Masih lebih mending kalau itu barang yang tetap, masih bisa dikasih jalan, dikasih perairan dan yang semisalnya, dipisahkan, dikasih tembok, nah itu masih ada jalan keluar. Tapi kalau barang yang seperti ini, barang yang berpindah-pindah, maka di sini kata sebagian ulama mengatakan bahwa madaratnya lebih besar jika tidak ada hak syufah padanya. Jika tidak ada hak syufah padanya, maka madaratnya lebih besar. Juga menguatkan pendapat yang dalam pendapat Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Tema salis. Poin yang ketiga. Asyufa'atu haqqun syar'i la yajuzu tahayyul isqatihi. Syufah itu adalah hak syar'i. La yajuz, tidak boleh. At-tahayyul li isqatih. tidak boleh untuk melakukan tipu muslihat untuk menggugurkannya. Tidak boleh melakukan tipu muslihat at-tahayul, yakni tipu daya, rekayasa, pengelabuan untuk menggugurkan hak syuf'ah terhadap saudaranya. Lianna syuriat, karena dia disyariatkan, lidaf'i dharari 'ani syarik, untuk mencegah dharar terhadap rekan serikatnya. Maka tidak boleh untuk melakukan at-tahayul, tipu muslihat atau pengelabuan. Bagaimana caranya? Beliau menyebutkan di sini asyufa haqqun syar'i. Jadi syufa itu adalah hak syar'i. Setiap rekan serikat pada barang yang belum dibagi, dia punya hak syufa. Dia punya hak syufa. Apa itu hak syufa? Jika barang itu dijual tanpa sepengetahuan dan seizin dia, maka dia berhak untuk mengambil barang itu menjadi kepemilikannya lagi. Menjadi kepemilikannya dengan cara membelinya. Membayar, mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh pembeli dan diganti. Ini syufa. Syariat Islam menetapkan hak syufa itu pada setiap rekan serikat. Maka tidak boleh kita membuat rekayasa supaya teman kita tidak bisa mengambil bagian kita. Kita buat rekayasa, misalnya membuat tipu muslihat. Barang itu, misalnya dia tahu barang ini, misalnya dia jual ke temannya, misalnya tanah dia jual 50 juta bagian dia, harganya nilainya 50 juta. Dia jual kepada orang lain seharga 50 juta, tapi dia tulis di atas kertas dusta, di atas kertas, di nota dia nulis, di hadapan notaris dia menulis yang terjual adalah sekian rupiah, misalnya harganya dia naikkan. Tertulis di atas kertas harganya 300 juta. Bahwa fulan membeli tanah yang bagian milik saya dengan harga 300 juta. Padahal hakikat yang dibeli itu, uang yang dikasih hanya 50 juta. Dia membuat tipu muslihat, membuat rekayasa, meninggikan harga supaya apa? Nanti kalau rekannya tahu, gak mungkin saya akan membayar seharga segitu. Itu tinggi sekali harganya. Dia membuat tipu muslihat. Jadi temannya tahu tanah segitu harga normalnya 50. Asalnya, ketika dia tahu barang itu dijual, maka dia berhak untuk mengambil dan dia membayar, mengganti. Kamu tadi membeli 50 juta, ini saya ganti, ini uangmu saya kembalikan 50 juta, dan sekarang ini barang milik saya. Sekarang ini barang, tanah ini sekarang menjadi milik saya. Saya punya dua-duanya. Ini asalnya. Tetapi dia membuat tahayul, membuat hilah dengan rekayasa ini. Dia jual 10 juta, karena dia enggak suka dengan temannya, supaya dia enggak beli bagian dia, ditulis di kertas 300 juta. Ketika temannya melihat, harganya tinggi, enggak jadi beli saya. Ya sudah, biarkan dia beli 300 juta. Ini tidak boleh, ini haram. Dan jika di kemudian hari dia tahu, ternyata itu dusta, maka syufa itu masih tetap berlaku. Syufa itu masih tetap berlaku. Terbongkar setelah sekian tahun, ternyata kawannya ini, serikatnya yang baru atau orang yang baru yang telah membeli barang serikatnya ini, tanah serikatnya, tanah teman serikatnya, ternyata hanya dibeli hanya sekian harganya. Dan itu dusta, yang diterus di atas kertas itu adalah dusta. Maka dia punya hak. Haknya masih tetap. Maka hilah itu tidak merubah sesuatu yang haram dan tidak merubah sesuatu yang halal. Maka syufa hak syar'i la yajuzu tahayyul li isqatih. Tidak boleh seseorang untuk melakukan tipu daya untuk menggugurkan hak syuf'ah dari saudaranya. Seperti tadi caranya. Atau juga seperti misalnya, jadi syufa itu berlaku jika dengan cara jual beli. Rekan serikatnya jika dia menghibahkan, mewakafkan bagiannya itu kepada orang lain, maka rekan serikat yang satunya tidak punya hak syufa karena tidak ada jual beli di situ. Maka dia melakukan rekayasa, misalnya, saya wakafkan tanah ini untuk yayasan ini. tanah bagian saya wakafkan untuk yayasan ini. Padahal hakikatnya mereka melakukan transaksi jual beli, tetapi yang tertulis adalah wakaf. Maka ketika temannya tahu, oh ternyata wakaf, ya sudah, saya tidak punya hak syufa. Saya tidak punya hak syufa. Tetapi di kemudian hari tahu ternyata orang ini melakukan jual beli, maka dia masih punya hak syufa dan dia berhak untuk mengambil lagi barang tersebut. Intinya, cara-cara tipu daya dan tipu muslihat yang seperti ini, itu tidak membuat dan tidak mengukurkan hak syufa. Dan tidak mengukurkan hak syufa. Maka al-hilah, perbuatan hilah itu batil. Perbuatan hilah itu batil. Tidak merubah hukum sama sekali. Tapi demikianlah beberapa pembahasan yang kita bahas di malam hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait hukum-hukum asy-syafa'ah. Ila huna. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.